السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحواد أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau tanggal 13 Oktober 2022, hari Kamis sore. Dan kita minta kepada Allah Azza Jal agar kita diberikan kefahaman, kebarokahan, dan keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya inti dari Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memudahkan kita untuk menjadi faham adalah kita memulai segala sesuatunya itu dengan ikhlas. Makanya Syekh Shalih Al-Masalih Hadallah sering mengatakan, Al-ikhlasu miftahun kulli khair. Ikhlas itu adalah kunci untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Untuk mendapatkan setiap kebaikan. Nah, ini adalah pertemuan yang 126 dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Nah, sebelumnya kita membahas tentang pembahasan tentang yang berkaitan dengan ainain. Jadi kalau secara bahasa Arab ada dia, kalau bisa dikatakan ainain itu beda dengan ainaina. Makanya di sini ketika ada orang mengatakan bahwasanya li'annahu ya jam'u baina lughataini, karena itu adalah gabungan antara dua bahasa, a'rifu minhal jid wal ainan, fa'alzamaha mustasna fa'alzamaha al-musanna alifa ولم ينسب بالياء ثم قال من خيرين نصبه بالياء لا يمكن أن يأتي بلغتين. Kita kemarin sudah bahas bahasanya bahasa Arab itu pada hakikatnya adalah bahasa yang di situ sudah baku, tidak ada kemudian dicampur-campur kecuali dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, ini pencampuran yang seperti ini itu tidak terjadi. Karena sebelumnya kita ini tentang kita beriman kepada ainain. Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata, isnataini, haqiqataini, dua mata yang secara hakikinya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kita beriman kepada Allah Azza Jalla bahwasanya Allah Azza Jalla itu punya dua mata. Nah, dan ainain itu tidak bisa menjadi ainaina, ainaini. Nah, dan kemarin kita bahas tentang penjelasan bahwasanya kaitannya tentang ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita qaluhu nu'minu bi anna lillahi ainaini isnataini haqiqiyataini. Kita beriman di halaman 256. Nu'minu, kita beriman bi anna lillahi bahwasanya bagi Allah ainaini, ada dua mata. Isnataini, dua. Haqiqiyataini, dua yang hakiki. Qaluhu lillahi ainain, bagi Allah azza wa jalla itu dua mata. Hadihi tasniyatun, ini adalah bentuk double, bentuk dua. Isnataini ta'kidun, dan sebutannya ainain itu sudah dua, ditambah lagi dua. Jadi isnataini di sini adalah bentuk penegas. Ta'kidun itu adalah bentuk penegas. Haqiqataini nafyun lil majazi. Ini menandakan al majaz, bahwasanya mata Allah azza wajal itu dua secara hakikinya, itu bukan simbol, bukan lambang, dan bukan majaz, perumpamaan. Paham maksudnya di sini? Itu hakikinya, bukan perumpamaan. Enam. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu ainani isnataini haqiqiyatani. Allah azza jalla punya dua mata, dua yang hakiki sifatnya, benar-benar ada. Bukan di situ, Mas. Bukan perumpamaan, bukan lambang, bukan simbol. Wadalilu, dalil. Qaluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya, jadi dalilnya di sini adalah, ya, ini juga termasuk bagian yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dan yang lainnya. Itu semuanya didasarkan dengan dalil. Nah, jadi di surat Al-Hadid, wasna'il fulka bi'ayunina, kata-kata di sini dijelaskan, ya, wasna'i fulka, dan buatlah fulka, kapal, ya, bi'ayunina, dengan, ya, ayunina, dengan pengawasan. Kalau disebutkan di sini harusnya dengan mata. Nah. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata ad-dalilu la yutabiqu al-madlula, dalil ini tidak berkesesuaian dengan apa yang didalili. Dalilnya tidak berkesesuaian dengan apa yang didalili. Li'annana qulna, kalau karena kita katakan ainaini wa istadalna bi ayunina. Ini ainani, ini dua, sedangkan ayunina itu jamak. Nah. Wa min syartid dalili an yakuna mutabiqan lil madluli. Fa kaifa dzalika? Dan syarat dari dalil itu harus punya kesesuaian dengan apa yang didalili. Punya kesesuaian dengan apa yang didalili. Fa kaifa dzalika? Maka bagaimana dengan hal tersebut? Maksudnya di sini, kayak misalnya Mas, kaitannya dengan kenapa orang itu diminta untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Karena ada dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil itu sesuai dengan apa yang didalili. Yang didalili adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kesamaan di situ tentang keharusan ibadah. Nah, sekarang di sini kalau orang itu mendalili dengan dalilnya itu adalah ainain, dua mata, sedangkan dalilnya yang disebutkan adalah bi'ayunina, dengan jamak, dengan mata-mata kami. Ya, dan sedangkan syarat dari dalil itu harus ada keserasian, kesesuaian dengan apa yang didalili. Maka bagaimana dengan demikian? Fal jawabu, jawabnya adalah 6. Bahkan ana kepikiran kemarin mengumpulkan dari kajian-kajian kita ini pembahasan-pembahasan aplikasi dan aplikatif dari tentang masalah akidah. Karena berapa banyak dari fatwa para ulama yang berkaitan akidah, kemudian ini tanya jawab yang seperti ini tidak dibukukan secara menyendiri, sehingga mudah buat orang-orang awam untuk mempelajarinya. Langsung terapan, Mas. Terapan. Ya, semoga nanti Allah mudahkan itu. Jawab di sini annakula, ya, inna wajhal mutabaqati anna qawlahu bi'ayunina. Ya, itu jam'u lafdhan la ma'nan. Li'anna sabita anna lillahi aynaini isnataini. Wal jam'u huna imma an yurada bihi mutlaqat ta'addudi, wa imma an yurada bihi at-ta'zim. Fa in aradna fa in aradna mutlaq at-ta'addud fa huwa ala qawlin man yaqul in aqalla al-jam'u isnan, ya, in aqalla al-jam'i isnani. Wa idza qulna al-muradu bihi at-ta'dhim sara al-muradu bihi bi hadha al-jam'i at-ta'dhima la haqiqata al-adadi, la haqiqata al-adadi. Wa kilahuma sahihun, ya'ni in qulna bi anna al-jam'a yadullu ala mutlaqil ta'addudi, mutlaqil ta'addudi walau isnataini fal amru wadihun, wa in qulna innahu yadullu ala salasatin fa akthar walakinahu jumi'a huna li ta'dhimi fa huwa aidan wadihun. Naam, sekarang jawabannya. Naam, jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai ainaini, isnataini, haqiqiyataini. Allah itu mempunyai dua mata yang hakiki. Dua mata. Nah, di dua, banyak mata. Apakah Allah mempunyai banyak mata atau Allah mempunyai dua mata? Itu yang kita bahas di sini, Mas. Nah, jawabnya adalah, kalau di sini, ya, yang pertama, anak tulisin, yang pertama di sini adalah, mutlakul ta'addudi, kalau ini adalah, ya, karena di sini, jamak, ya, lafad, la makna. Jamaknya ini hanya lafad saja, bukan untuk maknanya. Lianna sabita anna lillahi aynaini isnataini, karena yang sahih, yang tetap adalah Allah itu mempunyai dua mata. Sedangkan jamak di sini yang diinginkan yang pertama di sini adalah yuradu bihi mutlaqul ta'addudi, yaitu jumlah secara mutlak. Jumlah secara kemutlakan jumlah. Kemutlakan jumlah. Wa imma an yurada bihi at-ta'dhim, atau yang diinginkan dari adanya ayun itu adalah pembahasan tentang apa? Pengagungan. Karena apa? Menggunakan kata jamak. Seperti ketika orang mengatakan kami sebagai pejabat di sini. Yang pejabat kan elu. Itu kan kalau misalnya kita menginginkan dulu pada zaman-zaman Orde Baru, ya kalau sudah tua kayak ana mendapati adanya Pak Harmoko, Allah yarham, dan yang lainnya. Itu mesti menggunakan, hatta Pak Harto pun menggunakan kata-kata kami. Nah, itu pun menyortir dan menyadur dari bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan di situ yang diinginkan adalah sebagai bentuk pengagungan, maka ini jumlah ini mau berapapun nggak ada masalah. Ataupun yang dimaksudkan adalah mutlaqu ta'addudi, ini hanya sekedar bagian dari kemutlakan jumlah. Nah, maka di sini dibolehkan. Maka wa in aradna mutlaqal ta'addudi, kalau yang kita inginkan mutlaqat ta'addudi, kemutlakan jumlah, fa huwa ala qaulin man yaqul, ini adalah sesuai dengan apa yang orang mengatakan, ya inna aqal al jam'i itsnain, sekurang-kurangnya jamak itu dua, Mas. Sekurang-kurangnya jamak itu adalah dua. Misalnya apa? Antum menjamak jam'u baina salataini, menjamak dua salat. Antum tidak mengatakan apa? Memustasnakan atau memusannakan dua salat, tapi menjamak. Kalau dua kan mustanna. Ya, musanna. Menjadikan dua. Tapi di sini menjamak di sini adanya, ya, alal akolnya itu adalah dua. Ya. Inna aqallal jam'i itsnaini. Sekurang-kurangnya jamak itu adalah dua. Ini kalau apa, Mas? Mutlaqut ta'addud. Wa idza qulna, kalau kita katakan al muradu bihi ta'dhimu, yang diinginkan di sini adalah pengagungan. Ini yang kedua, Mas. Pengagungan. Soral muradu biha bihadzal jam'i at-ta'dhim. Maka yang diinginkan dari jamak di sini adalah ayunina, di sini adalah azim, pengagungan. Paham maksudnya di sini? Ini jadi antum biar mudah itu, Mas. Kata-kata jamak ini balik ke ayun. Itu biar untuk menggabungkannya paham. Dengar. Nah. Ada wajah-wajah yang masih terpengung-pengung. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, ana jelaskan. Ini kan sebutkannya ain Nani. Ainani. Ini kan dua. Dalam bahasa Arab, ainani itu dua mata. Paham? Nah, kalau satu ainun. Ainun. Itu satu mata. Paham? Nek matamu ainuka. Alias dagadu. Matamu ainuka. Nah. Paham? Kalau dua matamu ainanuka. Ya. Ainaina nuka. Susah. Ya. Karena ainani ka, ainanika. Ya, ainani, ya. Ya wis. Ainani. Dua mata. Satu mata ainun. Dua mata ainani. Nah, banyak mata ayun. Namanya apa? Ayun. Sinten asmane, Mbak? Ayun. Matane oke berarti. Ya. Paham sini sih, Mas? Ayun. Nah. Nah, sekarang bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla disebutkan walillahi ainani? Ya. Atau anna lillahi ainaini haqiqataini. Ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua mata yang hakiki. Dua. Dua, Mas. Sebetulnya isnataini. Ainaini isnataini. Nah, sedangkan di ayat ya, itu adalah wasna'il fulka bi'ayunina. Bikinkanlah kapal, bikinlah kapal bi'ayunina dengan penguasaan kami. Artinya ayun di sini bagaimana mutabiqahnya dengan ain, mata. Nah, jawabnya adalah yang pertama, kalau di sini mutlaqut ta'addud hanya membahas tentang jumlah, kemutlakan jumlah. Maka yang diinginkan di sini adalah, nah, di sini, antum lihat di sini, mutlaqut ta'addud. Ya. Maka ini berkesesuaian dengan apa orang yang mengatakan apa? Inna aqallal jam'i itsnatain. Itsnani. Sekurang-kurangnya jamak itu adalah dua. Sekurang-kurang jamak itu adalah dua. Sehingga ini bi'ayunina ini, ya, makanya ana katakan jamak di sini, antum ngambilnya ke ayunina, ya. Jadi ayunina itu maksudnya adalah meskipun itu jumlahnya jamak, tapi mutlakul ta'addud di sini adalah dua. Paham nggak? Karena dua itu adalah sekurang-kurangnya jamak. Paham, Mas? Ya. Kalau antum nanti ngantuk, tak jambak, Mas. Bukan jamak lagi, Mas. Ya, sepakat ya? Deal ya? Ya. Gir. Narik gir. Nah. Nah. Itu adalah, paham? Jamak. Jadi, yang disebut ayunina ketika masuk kepada cara pandang yang pertama, bagaimana? Maka di sini mutlaku ta'adud. Maka mutlaku ta'adud itu artinya secara umum jumlah itu masuk pada bilangan dua, Mas. Karena sekurang-kurangnya jamak itu dua, berarti ayunina itu adalah tetap masuknya dua. Paham? Nah, sekarang ini model sisi pandang yang pertama. Sisi pandang yang kedua adalah al-muradu bihi ta'dhimu. Ketika menyebutkan bi'ayunina bihadal jama', Suf, anak katakan jamak. Lagi-lagi, ketika antum mengatakan jamak di sini, antum berusaha untuk menghubungkan dengan jamak, yaitu bi'ayunina. Paham? Karena ayun itu adalah banyak mata. Tapi sekurang-kurangnya dari jamak itu dua. Nah, kalau tadi sudah tahu bahwasannya sekurang-kurangnya jamak itu adalah dua, sekarang bagaimana sisi pandang yang kedua? Ya, sisi pandang yang kedua adalah yang diinginkan di sini adalah ta'zim, pengagungan. Pengagungan. Sara al-muradu bihadal jami' at-ta'zim. Maka yang diinginkan dari penggabungan ini adalah ta'zim. La haqiqatal adad. Tidak ada kaitannya dengan jumlah adad. Adad, jumlah bilangan, enggak ada. Mau dua, mau tiga, mau dan seterusnya, enggak ada urusan. Karena apa? Yang kita maksudkan di sini adalah untuk ta'zim, pengagungan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua mata. Selesai, titik. Berarti apa? Di situ ada ta'zim. Ta'zimnya kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata. Paham maksudnya sih? Sama halnya ketika ada orang mengatakan apa? Kami mewakili tuan rumah mengucapkan selamat datang bagi para pengunjung misalnya, atau bagi para orang-orang yang menghadiri walimahan misalnya. Nah, ini kaitannya apa? Dia hanya sendiri tapi dia mewakili, maka di sini sebagai bentuk ta'zim juga kami. Tidak mengatakan saya. Kalau ada orang mengatakan saya, berarti dia kurang faham. Nah, makanya orang kafir itu, orang Nasrani dan yang lainnya menyerang kaum muslimin dengan apa? Kalian menuduh kami Tuhannya tiga. Emang tiga sih. Tapi kalian juga lebih banyak lagi. Ya. Kan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabun. Ini tuh kan, tidaklah aku ciptakan. Di situ jelas. Ya. Inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami telah turunkan. Kami berarti karena nahnu di situ adalah kami, enggak mungkin satu. Paham maksudnya sih? Dan nah, mereka mengatakan apa? Itu lebih dari satu. Nah, makanya dikatakan sama Mas. Makanya Mas ikut kajian bahasa Arab. Nah, jawabnya seperti itu dulu. Baru nanti kalau antum jenengan sudah belajar bahasa Arab, syahadat nggih. Nah, seperti itu. Masuk Islam. Nah, bahkan kemarin di depan ana ketika sore kemarin ana mau kajian, ya itu ada perhimpunan. Pendeta-pendeta mengatakan di zaman sekarang ini, di zaman milenial kita ini harus menggunakan segala wasilah yang ada untuk mengajak orang-orang Kristen untuk kembali ke gereja. Karena kita sudah mengetahui gereja kita itu besar, jauh lebih besar dari masjid-masjid kaum muslimin, tapi gereja-gereja kita itu sepi pengunjung. Mereka mengatakan seperti itu. Itu depan anak persis. Ya. Tapi karena kita keluar, kemudian tahu-tahu malamnya itu, pas kita balik, tetangga sebelah ngatain, tadi ada tetangga depan ngasih makanan. Wah, iki makanan opo iki. Nah. Itu karena model-model mereka itu mengadakan rapat. Ya, pleno, siasat bagaimana mengedepankan dakwahnya mereka, naudzubillah. Ya, itu juga termasuk kalau bisa dikatakan depan ana itu kafirnya kafir harbi. Ya, artinya memusuhi kaum muslimin dengan taktik-taktiknya mereka. Itu belajar itu, disekolahkan tiga-tiganya anaknya. Ya, duit terus ngalir. Ya. Tapi pada hakikatnya, ya, fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah. Ya. Ya kan, kalau nanti ada anaknya yang dikasih hidayah, semoga Allah Azza Jal itu menjadikan salah satu dari anaknya dia itu bisa masuk Islam. Meskipun tiga-tiganya sekolah pendeta semua. Dan sampai mengatakan kita harus memegang semua sosmed dan kita adakan dakwah-dakwah gereja nih, katanya. Termasuk TikTokan, katanya. Allah. Banyak anak gak pernah berani untuk nginstal TikTok itu, mas. Itu bagi orang-orang yang faham saja. Anak termasuk orang yang gak faham, mas. Nah, lil asaf, ya. Sangat disayangkan. Hatta yang image-image apa? Ya, istilah shortness. Gak usah bahas. Gak ada manfaatnya juga. Makanya di sini, soral muradu bihadal jam'i at-ta'dim. Jadi, ketika ada jamak di sini, bi'ayunina, maksudnya adalah sebagai bentuk pengagungan. Betul, Allah Azza wa Jalla mempunyai dua. Tapi ketika disebutkan dengan bentuk jamak, meskipun dua itu adalah yang paling kurang dari model jamak. Jamak itu sekurang-kurangnya dua, mas. Ya. Makanya tadi Anda mengatakan al-jam'u baina solataini. Jamak di antara dua solat. Menjamak dua solat. Walaupun di sini itu jamak, Ustaz, bukan jamak bilangan. Kata siapa enggak bilangan? Sama. Itu dua solat. Itu bukan bilangan. Bilangan. Ya. Sehingga di sini sekurang-kurangnya jamak itu ada dua. Nah, kalau dikatakan di sini sebagai bentuk jamak bi'ayunina, maka yang diinginkan di situ untuk model yang kedua adalah ta'zim, pengagungan. La haqiqatal adab, itu tidak ada kaitannya dengan adatnya, jumlahnya itu mau berapa. Kalau sudah disebutkan jamak, maka ini sebagai bentuk pengagungan. Wa kilahuma sahihun. Dua-dua cara pandang yang pertama dan kedua itu sahih. Yang mana masih yang pertama? Yang pertama adalah ini. Ya. Ini, mas. Ini yang pertama. Ini yang kemudian, ini yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yaitu ada mutlaqul adad. Ada juga apa, mas? Ya, tadi mutlaqul adad itu yang pertama. Kemudian ta'zim. Ta'zim itu untuk yang kedua. Apa, mas? Mutlaqul adad dan ta'zim. Jadi kalau ditanya, bagaimana mungkin disebutkan Allah Azza Jalla itu wa anna lillahi ainaini isnataini haqiqiyataini. Allah Azza wa Jalla itu punya dua mata. Hakiki, dua. Sedangkan di ayat wasna'il fulka bi'ayunina. Jadikanlah, buatlah kapal dengan pengawasan kami. Mata-mata kami. Apakah di situ kaitannya bi'ayunina? Itu menjelaskan bahwasanya mata Allah Azza wa Jalla itu adalah banyak. Jawabannya adalah bahwasanya bi'ayunina ini dilihat dari dua sisi sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, ketika dia adalah mutlaqul adad, maka dikatakan sekurang-kurangnya jamak itu dua. Maka meskipun dia itu bentuknya jamak bi'ayunina, tapi yang diinginkan di situ adalah dua. Karena dua itu sudah termasuk sekurang-kurangnya bentuk jamak. Paham, mas? Kemudian sisi pandang yang kedua adalah at-ta'dhim. Untuk apa? Ketika disebutkan jamak bi'ayunina, itu dalam rangka untuk pengagungan. Tidak ada kaitannya dengan hakikat jumlah mata Allah Azza wa Jalla berapa. Tapi di situ, ketika kita menyebutkan bi'ayunina dengan mata-mata kami itu adalah yang diinginkan di situ adalah pengagungan, pengagungan Allah Azza wa Jal. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Walau isnataini di sini tentang in kulna bi annal jam'a yadullu ala mutlaqil ta'addud. Kalau jamak ini adalah menunjukkan kepada mutlaqut ta'addud, yaitu sisi pandang yang pertama, walau isnaini, walaupun itu hanya dua, fal amru wadihun, maka perkara ini jelas. Wa in kulna innahu yadullu ala salasatin fa akthar. Kalau jamak itu menunjukkan tiga atau lebih, walakinnahu jum'a huna lita'din, namun disebutkan sebagai bentuk jamak di sini dalam rangka pengagungan. Fa wa aidan wadihun, ini juga wadih. Intinya di situ ada satu, Mas, yaitu tentang perbedaan sisi pandang definisi jamak. Ketika di situ aqallul jam'i isnain, yang diinginkan aqallul jam'u isnain berarti itu apa? Mutlaqul adad. Secara umum adatnya jamak itu dua. Paham? Ada juga yang kalau misalnya jamak itu adalah ala salasatin au akthar. Ya, atau fa akthar. Jamak itu adalah tiga atau lebih, maka dikatakan di situ bukan bertentangan, tidak berkesesuaian dengan Allah Azza Jalla mempunyai dua mata, tapi menyebutkan jamak lebih dari tiga di situ adalah bagian dari bentuk ta'zim, karena penggunaan jamak itu untuk mengagungkan. Sebagai apa? Sebagaimana penggunaan domir nahnu, kami. Paham sampai sini? Nah, ada yang belum paham? Paham? Pak Budi? Ayo, Hasan. Ya, kalau antum sudah manduk, alhamdulillah. Tapi manduknya antum ngantuk, sesuatu itu, Mas. Nanti akan dihisap itu, Mas. Ya, dihisap dengan kopi dan yang lainnya. Wajhu qawnihi li ta'zim. Sekarang di sini, sisi pandang, ya, ini dalam rangka pengagungan sekarang. Ta'zim, maksudnya ini yang kedua tadi, ta'zim. Annahu udhifa ila ma yaqtadil adad. Ini adalah disandarkan kepada apa yang menjadi konsekuensi dari bilangan, jumlah. Jumlah. Wahwana. Itu apa? Na. Itu apa? Nahnu. Ini nah. Nahnu. Wahyahuna la syakka annaha li ta'zim. Tidak diragukan lagi di sini adalah di dalam ayat ini maksudnya wasna'il fulka bi'ayunina itu adalah untuk ta'zim, pengagungan. Li'annallaha wahidun azza wa jalla, karena Allah itu satu. Fa idza kanat li ta'zim fa inna ta'zima, karena kalau di sini ta'zim di sini pengagungan itu dengan cara adanya ta'zimil mudhaf ilaihi yang disandarkan kepada iktasaba minhul mudhaf aziman, maka dianggap bahwasannya mudhaf itu adalah bentuk pengagungan. Misalnya apa? Baitullahi. Bait awalnya baitun, Mas, rumah, tapi kemudian disandarkan kepada Allah Azza Jal, maka jadi apa itu, Mas? Baitullah, rumahnya Allah. Bukannya rumah Allah di situ, zatnya Allah di situ, bukan. Tapi di situ sebagai bentuk apa, Mas? Pengagungan. Sama dengan Abdullah, hambanya Allah. Itu pengagungan juga. Pengagungan juga. Rasulullah, rasulun itu utusan. Ditambah Allah, Rasulullah berarti apa? Utusannya Allah. Itu juga bentuk pengagungan. Nah, paham sampai sini, Mas? Makanya na di sini adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengagungan. Karena na di sini adalah menjadi mudhaf ilai. Bi'ayunina. Bi'ayunina. Ya, tajri bi'ayunina. Mengalir dengan mata-mata kami. Walaysa lillahi ta'ala akthar min isnataini. Bagi Allah tidak mempunyai lebih dari dua mata. Fahadha taqriru wajhil istidlal bil ayah. Dan ini adalah ketetapan sisi pandang pendalilan dari ayat. Paham? Nah. Jadi meskipun di situ ada jamak, ya, namun Allah Azza wa Jalla mempunyai dua saja, dua mata. Nah, sekarang kita sudah mengimani Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam bersabda, hijabuhu nuru law kashafahu la akhraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Nah, ini ada diriwayatkan oleh Muslim, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadisnya, ya, panjang, tapi di situ dijelaskan istidlalnya. Ya. Nah, di sini jelaskan Allah Azza wa Jalla mempunyai enam. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hijabuhu nur." Hijabnya, penghalangnya itu adalah cahaya. Ya, hijabnya Allah Azza wa Jalla an-nur, cahaya. Makanya tidak ada makhluk manusia yang melihat Allah Azza wa Jalla. Man ra'a anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengucapkan, kama qalat, siapa yang mengira bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melihat Rabb-nya, maka dia telah dusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Begitu juga ketika Mi'raj. Nah, karena apa? Ada hijabnya, yaitu nur. Nah, sehingga di sini ketika dikatakan penjelasan, ya, tentang ini. Hijabnya adalah nur. Ya. Lau kasyafahu. Seandainya Allah Azza wa Jalla kasyafa, menyingkap, kasyafa yakshifu, menyingkapnya, menyingkap cahaya tersebut. Ya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi. Maka kalau Allah Azza wa Jalla itu menyingkap tabir penutupnya tersebut, cahaya tersebut, la ahraqat, benar-benar akan membakar, subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka pasti subhatu wajhihi, ya, maha suci Allah, keagungan Allah, wajahnya itu akan, ya, artinya keagungan wajahnya itu akan membakar, ya, membakar makhluknya yang dipandang olehnya langsung. Paham, Mas? Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Maka di sini adalah bagian sifat rahmatnya Allah Azza wa Jal. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan karunia kita untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal. Karena melihat wajah Allah Azza wa Jal itu adalah kenikmatan yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Nah, ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis ini setelah sholat maghrib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.